إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعًا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Penjelasan terhadap Kitab At-Tauhid yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam bab berkaitan dengan menghormati, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama yang kita miliki dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan, telah kita baca hadis Hani bin Yazid Al-Kindi atau yang dikenal dengan Abu Syuraih menceritakan tentang keadaannya di mana dahulu dia menggunakan kunyah dengan Abul Hakam. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Al-Hakam ini merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya merubah kunyah dari sahabat Hani bin Yazid Al-Kindi menjadi Abu Syuraih yang diambil dari nama anak beliau yang paling tua yakni Syuraih. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang disebutkan dalam hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa di antara bentuk mengagungkan nama Allah ialah tidak boleh bagi seorang hamba dia bernama dengan nama yang itu khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila ada salah seorang di antara kita atau dari kaum muslimin yang menggunakan nama dari nama-nama yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Harus dirubah dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Hani bin Yazid Al-Kindi atau Abu Syuraih. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa diambil dari hadis ini, hadis Hani bin Yazid Al-Kindi atau Abu Syuraih, disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala, yang pertama ialah fihi tahrimu imtihani asma'illahi ta'ala wal man'u mimma yuhimu 'adam ihtiramiha katakanni bi abil hakam wa nahwihi. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa haramnya merendahkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga terdapat larangan dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan al-waham, ya, sesuatu yang tidak begitu jelas yang mengandung unsur apa? Merendahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, seperti berkunyah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakam. Nah, jadi tidak boleh bagi seorang hamba untuk dia merendahkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku pada semua nama Allah, bukan hanya pada lafaz Allah saja. Taib. Berlaku pula pada lafaz yang lainnya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz, Al-Jabbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sama sebagaimana lafaz Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dihinakan, tidak boleh direndahkan, namun harus diagungkan. Naam. Serta meninggalkan perkara-perkara yang menjadikan seseorang terjatuh pada tindakan menghinakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, yakni seperti dia berkunyah dengan menggunakan nama Al-Hakam. Taib. Karena Al-Hakam ini merupakan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tindakan seseorang yang menggunakan nama Allah atau menggunakan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang itu khusus bagi Allah, maka ini pada hakikatnya adalah tindakan meremehkan atau menghinakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka nama Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika perkara yang khusus itu digunakan oleh makhluk yang mana itu merupakan hak Allah, maka ini merupakan tindakan meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, annal hukma min asma'illahi ta'ala, atau annal hakam min asma'illahi ta'ala, bahwasanya al-hakam ini merupakan salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ditegaskan langsung oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, annal hakam min asma'illah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hani bin Yazid atau Abu Syuraih bahwasanya Al-Hakam merupakan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan merupakan perkara yang harus diyakini oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ialah dia juga harus mengimani, menetapkan, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang banyak. Dan nama Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Nama Allah itu tidak terbatas pada 99 nama saja, sebagaimana yang banyak diyakini oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, nama Allah itu tidak hanya sebatas 99 nama, namun lebih dari itu, sebagaimana dijelaskan oleh mereka para ulama. Adapun penyebutan Nabi SAW menyebutkan nama Allah itu ada 99 nama, ini dalam keutamaan tertentu, bukan membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan semua itu wajib untuk diimani dan diyakini bahwasanya itu merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama-nama yang husna. Wallahi asma'ul husna. Ya, nama-nama berarti banyak. Nama-nama yang husna, yakni yang paling puncak kebaikannya. Tidak ada nama yang lebih baik daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fad'uhu biha. Gunakanlah nama-nama tersebut di dalam kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bentuk tawassul yang disyariatkan, yakni di mana seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hajah dia di dalam doa tersebut. Ketika dia meminta kepada Allah berkaitan dengan masalah rezeki, dia menggunakan nama Allah yang berkaitan dengan hal tersebut, Ar-Razzaq, ya, Al-Mannan, Al-Wahhab. Dan ini diantara adab di dalam berdoa, dan juga min asbab, diantara sebab-sebab dikabulkan doanya seorang hamba, di mana ketika dia berdoa, samping dia sebelum meminta, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Kemudian dia minta dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keadaan dari doa yang dia minta tersebut. Ya, ini disebutkan oleh mereka para ulama di antara adab di dalam berdoa dan di antara sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Naam. Maka nama Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak. Thayyib. Di antaranya juga seperti Al-Hakam. Naam, semuanya wajib bagi seorang hamba untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Thayyib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang selanjutnya, yang ketiga, jawazu sulhi wa tahakum ila man yasluhu lil qada'i wa in lam yakun qadiyan wa annahu yalzamu hukmahu. Taib. Diperbolehkan bagi seseorang untuk dia mengadakan as-sulh, perdamaian. Diperbolehkan bagi seseorang untuk mendamaikan orang lain atau menghukumi perkara orang lain walaupun dia bukan seorang qadi. Ya, walaupun apa? Dia bukan seorang qadi. Manakala orang tersebut paham tentang masalah tersebut, yakni dia bisa memang memberikan perdamaian jalan-jalan yang bisa mendatangkan perdamaian antara dua kelompok yang bertikai, atau apa, bisa memutuskan apa-apa yang telah diperselisihkan. Nah, tentunya dengan ilmu, walaupun statusnya bukan seorang hakim atau seorang qadhi dan semisalnya, ketika dia memang paham dalam masalah tersebut dan manusia menjadikan dia, menunjuk dia sebagai orang yang dijadikan rujukan ketika ada permasalahan atau untuk menghukumi permasalahan yang terjadi, maka ini diperbolehkan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Hani bin Yazid Al-Kindi Abu Syuraih radhiyallahu taala anhu, sehingga pun beliau mendapatkan kunya Abul Hakam. Dalam keadaan beliau bukan seorang qadhi, namun apa, tindakan masyarakatnya atau sukunya, orang-orang yang ada di sekitar dia, yang menjadikan dia sebagai orang yang bisa memberikan perdamaian dan menghukumi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang keempat, annahu yukanna ar-rajulu bi akbari banihi. Bahwasanya ketika berkunya itu, yang namanya kunya ialah nama yang diawali dengan apa? Lafaz abun atau umun. Baik. Maka ini diambil dari nama yang paling besar dari anak-anaknya, anak yang paling tua. Nah, ini kebanyakan yang dilakukan oleh mereka, para salafus salih. Nah, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun berkunyah. Nah, Abul Qasim. Nah, maka ketika kita ingin berkunyah menggunakan dari nama anak kita, maka yang dipilih nama yang paling tua, anak yang paling tua. Ini pada keumumannya, walaupun tidak mesti harus menggunakan anak yang paling tua, nama dari anak yang paling tua. Nah, bahkan juga apa, kita berkunyah dengan nama yang mungkin anak-anak kita tidak masuk namanya pada kunyah tersebut, namanya Abu Abdullah, tapi tidak ada anaknya yang bernama Abdullah. Ini juga tidak mengapa. Namun sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keumumannya ketika seseorang itu menggunakan kunyah dengan menggunakan nama dari anak yang paling tua. Taib. Kemudian, nah, maka dari sini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, kunyah ini bukan perkara yang baru, namun ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan kunyah ini salah satu panggilan yang mulia dibandingkan seseorang memanggil dengan nama aslinya. Nah, seperti ada Abdullah, dia punya ada Yasir punya anak Abdullah. Ketika kita panggil dengan dia Abu Abdullah, ini merupakan panggilan yang memuliakan orang tersebut, memanggil seseorang dengan kunyahnya dibandingkan dengan apa, memanggil langsung dengan namanya. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh mereka para ulama. Jadi panggilan dengan kunyah ini adalah salah satu bentuk seseorang menghormati orang lain. Nah, kemudian yang kelima, faedah yang kelima, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masyru'iyatu taqdimil kabir. Disyariatkan bagi kita untuk mendahulukan yang lebih tua. Nah, hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Hani bin Yazid, apakah engkau memiliki anak? Dia menyebutkan ada tiga anak, disebutkan Syurai dan yang dua berikutnya. Nah, Nabi SAW pun apa, memberikan kunyah kepada Abu Hani bin Yazid dengan Abu Syurai. Maka dari sini diambil faedah oleh para ulama, di antaranya Syekh Dr. Saleh Fauzan, untuk kita mendahulukan yang lebih tua. Nah, bahkan datang dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang tua di kalangan kalian. Naam. Maka kita lihat bagaimana mereka para ulama dari zaman dahulu, para salafus saleh, sampai di zaman kita sekarang ini, mereka para ulama terkhusus yang berada di Timur Tengah, Madinah ataupun Yaman dan semisalnya, ketika terjadi permasalahan, ada suatu permasalahan atau terjadi fitnah, maka ulama di tengah-tengah mereka itu banyak. Namun tidak ada yang berbicara melainkan siapa? Ulama yang lebih tua. Nah, dan ini diantara adab kita mendahulukan orang yang lebih tua daripada kita yang masih di bawah mereka, dari sisi keilmuan dan juga umur. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barokah itu bersama dengan orang tua di kalangan kalian, yakni orang-orang yang berjalan dengan mereka, para ulama yang terkenal keilmuannya, begitu pula dari sisi umurnya, maka senantiasa akan apa, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Naam, biidznillah. Baik. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif qadra kabirana. Kabirana. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk dari golongan kami, ya, orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di kalangan kami yang lebih muda, dan tidak mengerti tentang kadar orang tua. Nah, akademikian kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, agama Islam ini adalah agama yang merata. Masing-masing dari pemeluknya diperhatikan keadaannya, berkaitan dengan yang muda maupun yang tua. Ini ada bimbingannya dalam syariat Islam. Baik. Al-muhim, kita mendahulukan orang yang lebih tua daripada kita, ya, ketika kita melihat pada mereka, ya, memiliki perkara yang mungkin sama seperti kita atau bahkan terutama lebih daripada kita. Naam. Kemudian pada yang keenam, yang terakhir dari hadis ini, masyru'iyatu taghyiril ismi ghairil munasibi ila ismin munasibin. Di dalam hadis ini memberikan kepada kita bimbingan, ya, disyariatkan untuk merubah nama, nama yang tidak layak menuju nama yang lebih baik atau lebih layak. Naam. Seperti, ya, seseorang yang dia menggunakan nama Taib yang ternyata nama tersebut memiliki makna yang tidak baik. Ketika dia tahu nama itu adalah nama yang tidak baik maknanya, maka dirubah. Sebagaimana atau ketika nama tersebut mengandung makna yang besar, yang agung, dan tidak pantas untuk digunakan oleh dirinya atau oleh seorang hamba, maka dirubahlah nama dia. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hani bin Yazid, berkunia dengan Al-Hakam. Dalam keadaan Al-Hakam ini merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pantas seorang hamba menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Abu Syuraih. Nah, demikian pula yang lainnya. Ketika ada seorang muslim ya bernama dengan nama-nama yang itu apa? Tidak sepantasnya digunakan oleh seorang muslim. Bernama dengan nama Marco, ya, Alex, dan semisal ini nama-nama orang kufar. Tidak layak digunakan oleh seorang muslim. Maka apa? Dirubah namanya. Baik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Perlu yang harus kita perhatikan di dalam penggunaan nama. Terkhusus bagi orang tua. Hendaknya memberikan nama kepada anak-anaknya adalah nama-nama yang Islami. Naam. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang panjang dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang perjalanan anak Adam. Naam, dalam hadis tersebut bahwasanya ketika anak Adam itu meninggal dunia, ya, maka nanti dia akan dipanggil dengan nama yang dia dipanggil semasa di dunia. Nah, maka dari sini hendaknya bagi kita selaku orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada putra-putri kita. Nama yang baik tentunya apa? Ya, kita seorang muslim harus bernama sebagaimana mereka para salaf, mencontoh pada salaf, ya, menggunakan nama-nama yang Islami. Taib. Maka kita akan mendapati mereka orang-orang atau di zaman para salafus saleh, ketika mereka hijrah masuk ke dalam agama Islam yang sebelumnya kafir, tidak sedikit dari mereka yang merubah nama ketika nama tersebut apa? Adalah nama yang tidak sesuai dengan nama-nama yang digunakan oleh kaum muslimin. Baik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 6 poin faedah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan hadis Hani bin Yazid Al-Kindi radhiyallahu taala anhu. Naam. Maka dari sini selesai pembahasan kita berkaitan dengan bab ihtiram asma'illah taala wa taghyiril ismi li ajli dzalik. Naam. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah abil qur'ani abil rasul. Kata beliau, bab man hazala bi syai'in, berkaitan dengan orang-orang yang mempermainkan atau bersendagurau dengan sesuatu fihi yang padanya zikrullah, terdapat penyebutan Allah, awil Quran, atau berkaitan dengan Al-Quran, awil Rasul, atau berkaitan dengan Rasul. Naam. Ya, ini dalam bab yang berikutnya ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ingin menyebutkan kepada kita tentang hukum berkaitan dengan orang-orang yang mereka itu bersendagurau dengan menggunakan nama Allah, atau menggunakan Al-Quran, atau bersendagurau dengan Rasul. Apa hukumnya? Naam. Wa qaulillahi ta'ala. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Naam. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Wa la in sa'altahum, kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka," yakni Allah tunjukkan ucapan ini kepada Nabi Muhammad, "kalau seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka," mereka sini siapa? Orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad dari apa yang mereka ucapkan tersebut berkaitan tentang dirimu dan juga sahabatmu," ya, ayat ini memiliki asbabun nuzul. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "La yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Niscaya mereka orang-orang munafik tadi, ya, yang menjadikan engkau dan juga para sahabat yang lainnya, sahabat-sahabatmu itu sebagai sendagurau. Ketika kamu tanya, "Kenapa kalian mengucapkan demikian?" Maka mereka orang-orang munafik tersebut akan mengatakan apa? "Sesungguhnya kami ini hanya apa? Nakhudhu wa nal'ab." Ya, main-main saja, bergurau saja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, orang-orang munafik tadi, ya, yang telah mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada dirimu dan juga para sahabatmu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan kepada mereka, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan menggunakan Allah, ya, ayat-ayatnya, atau rasulnya, kalian jadikan sebagai bahan sendagurau? Ini pertanyaan bentuknya pengingkaran, istifhamul ingkari. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat seterusnya, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan kalian mencari alasan, sesungguhnya kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian itu beriman. Nah, ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibawakan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid, berkaitan dengan bab tentang hukum orang-orang yang mereka bersendagurau, bermain-main dengan sesuatu dengan menggunakan nama Allah, atau bersendagurau dengan Al-Quran atau dengan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bawakan ayat yang berkaitan dengan tindakan orang-orang munafik, ya, yang mereka enam mengucapkan ucapan-ucapan yang mereka itu anggap sebagai main-main, namun itu merupakan ucapan yang tanpa disadari menjadikan mereka dikeluarkan dari agama Islam. Naam. Disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, munasabah, keterkaitan antara bab ini dengan kitab tauhid, apakah ada kaitan antara bersendagurau menjadikan ayat Al-Quran atau menjadikan Allah atau Nabi sebagai sesuatu bahan sendagurau, apakah ada kaitannya dengan perkara tauhid? Disebutkan oleh beliau, bayanu hukmi man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Quran aw Rasul sallallahu alaihi wasallam wa annahu kufrun munafin li tauhid. Kata beliau bahwa bab yang beliau buat ini dengan perkara tauhid, ya, kata beliau bahwasanya dalam bab ini menjelaskan kepada kita tentang hukum dari apa? Bersendagurau, bermain-main menggunakan sesuatu yang padanya terdapat lafaz Allah atau berkaitan dengan Allah, atau dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran atau berkaitan langsung dengan Rasulullah SAW. Wa annahu kufrun, bermain-main dengan tiga perkara ini, bersendagurau dengannya, merupakan perkara kekufuran. Munafin li tauhid, menafikan, menjadikan hilangnya tauhid seseorang. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita kaitan yang sangat kuat, yang besar, ya, bab ini dengan perkara tauhid. Ya, di mana seseorang yang mempermainkan nama Allah, bermain-main dengan ayat Al-Quran, mempermainkan Nabi SAW, ini bisa menjadikan dia intiqal, berpindah dari agama Islam menuju agama kekufuran. Bisa menjadikan tauhid yang ada pada dirinya itu hancur. Maka dari sini bab yang disampaikan oleh beliau ini adalah bab yang sangat besar, ya, karena masih dijumpai di tengah-tengah masyarakat adanya saudara-saudara kita yang masih bercanda menggunakan Al-Quran, Allah dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa mereka sadari, tindakan yang demikian itu apa? Merupakan tindakan kekufuran yang menghancurkan tauhid mereka, yang bisa menjadikan mereka keluar dari agama Islam. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, munasabah, keterkaitan antara bab dengan kitab tauhid. Baik. Adapun fawaid penjelasan dari bab ini, begitu pula berkaitan dengan ayat, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya, di sini dalam bab ini al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau menyebutkan ayat. Namun nanti pada bab berikutnya atau adillah berikutnya beliau bawakan hadis yang menjelaskan tentang asbabun nuzul,